بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Pembahasan kitab Tauhid kita pada penghujung bab ke-16. Artinya kita sedang menyelesaikan bagian terakhir pada setiap bab yang selalu disebutkan oleh muallif rahimahullahu taala, yaitu al-masail. Bab ke-16 terdiri sebanyak 22 masalah yang beliau sebutkan, dan pembahasan terakhir pada pekan yang lalu kita sudah selesaikan masalah yang ke-19. Insyaallah taala kita melangkah malam ini masalah yang ke-20. Al-ishrun. Yang ke-20 kata beliau, itsbatus sifat. Berdasarkan hadis An-Nawas bin Sam'an, maksudnya radiyallahu ta'ala anhum, kita bisa memetik suatu faedah atau kesimpulan itsbatus sifat, adanya penetapan sifat-sifat Allah jalla wa'ala, khilafan lil asy'ariyyati al mu'attilati, yang menyelisihi atau berbeda dengan kaum Asy'ariyah. Al-Mu'attilah, Al-Asy'ariyah dinisbatkan dengan Al-Mu'attilah. Artinya Al-Mu'attilah adalah yang meniadakan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, sekalipun tidak seluruhnya. Al-Mu'attilah artinya mengosongkan secara arti bahasa. Mengosongkan berarti meniadakan, berarti menolak seluruh sifat-sifat yang ada. Maka dijelaskan lebih lanjut oleh Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah. Al-Asy'ariyatu. Beliau hendak menjelaskan siapa kaum Asy'ariyah itu. Humul ladzina yantasibuna ila Abil Hasan al-Ash'ari, adalah suatu kaum atau mereka yang menisbatkan atau menyandarkan diri kepada imam yang bernama Abul Hasan al-Ash'ari. Imam Abul Hasan al-Ash'ari. Karena nama beliau ada Asy'arinya, sehingga pengikutnya beliau disebut Asy'ariyah. Bisa difahami? Nah. Yang perlu kita ingatkan kembali, beliau mengalami atau menjalani 3 fase sepanjang hidup beliau. Fase yang pertama, adalah Al-Maturidiyah. Nah, juga suatu pemahaman yang menolak terhadap sifat-sifat Allah Jalla wa'ala. Disebabkan kenapa beliau mengikuti pemahaman itu, warisan dari ayah tirinya yang mempunyai pemahaman tersebut, sehingga berlanjut atau diajarkan tentunya kepada anak didiknya berupa anak tirinya. Abu Ali Al-Juba'i, demikian jika tidak salah namanya, ayah tiri beliau Abu Ali Al-Juba'i mempunyai pemahaman itu, kemudian diajarkan. Ya, tentunya dia mengajarkan itu, menganggap itu suatu pemahaman yang benar. Kemudian dia mempunyai maksud untuk menyebarkan, menyampaikan apa yang dia pahami, termasuk kepada orang dalamnya. Nah, sehingga besarlah Abu'l-Hasan al-Ash'ari di atas pemahaman itu, sampai-sampai ketika sudah dipandang mampu untuk mengajarkan apa yang telah dia dapatkan ilmu tadi, terkadang menggantikan posisi ayah tirinya ketika suatu saat terhalang untuk mengajarkan atau menyampaikan suatu dars atau pelajaran tentangnya. Nah, kemudian sampailah berikutnya mulai tahu bahwa pemahaman itu adalah tidak sesuai. Kemudian beliau beralih kepada pemahaman berikutnya, Al-Kullabiyah. Al-Kullabiyah juga tidak berbeda jauh dengan pemahaman itu. Nah, sampailah kemudian secara singkat cerita bahwa beliau membaca tentang hadis yang berbicara tentang Al-Quran kalamullah. Al-Quran adalah firman yang Allah Jalla wa'ala menetapkan adanya sifat-sifat dan nama-nama Allah Jalla wa'ala secara keseluruhan. Tertegun beliau dengan ini, sehingga beliau sampai berdiam diri di rumah beberapa saat. Kemudian di waktu yang tepat, beliau keluar dan berdiri di atas mimbar, menyampaikan bahwa aku hari ini telah bertaubat dari apa yang aku pahami selama ini, dan aku kembali kepada pemahaman sunnah, Al-Quran kalamullah. Hari ini bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala. Maka kemudian beliau sampai sepeninggalnya berada di atas pemahaman ahlus sunnah wal jamaah secara dengan pemahaman yang benar. Adapun apa yang sudah disampaikan sebelum bertaubatnya, telah mengalir pemahaman itu ke sana dan ke sini, sehingga kemudian ada pengikutnya yang masih bersikukuh dengan pemahaman yang lama. Maka Asy'ariyah adalah mereka yang menisbatkan kepada Abu'l-Hasan al-Asy'ari dengan pemahaman sebelum taubatnya. Wasammu mu'attilah, dan pemahaman itu dinamakan mu'attilah. Li'annahum yu'attiluna an-nusus, karena mereka meniadakan atau menolak nas Al-Quran maupun sunnah, anil makna al-murad biha, dari makna yang dimaksud, sehingga dipalingkan kepada yang lain. Wa yu'attiluna ma wasafallahu bihi nafsah, dan menolak apa yang telah Allah sifatkan terhadap dirinya. Itulah secara ringkas pemahaman Asy'ariyah. Bisa dipahami? Dan maksud meniadakan mayoritas. Mereka mayoritas meniadakan. Mereka meniadakan mayoritas dari sifat-sifat Allah Jalla wa'ala. Bikhilafil Mu'tazilah, lanjut beliau kata Syekh Al-Utsaimin, berbeda halnya dengan kaum yang lain lagi yang bernama atau disebut Mu'tazilah. Fal Mu'tazilah yungkiruna sifat. Mereka adalah suatu kaum yang mengingkari sifat-sifat Allah Jalla wa'ala. Wa yu'minuna bil asma. Sementara mereka mengimani dari sisi nama-namanya saja. Haula ammatuhum. Itulah mereka secara keumumannya. Kaum Mu'tazilah mengingkari sifat-sifat Allah, mengimani nama-namanya saja. Nah, menurut mereka tidak masalah mengimani nama-namanya saja, sementara belum tentu nama itu mengandung sifat, kata mereka. Sementara keyakinan mengingkari seluruh sifat-sifat Allah. Ini mayoritas keberadaan mereka. Tapi sisi lain ada yang ekstrim, lebih ekstrim lagi dari kaum Mu'tazilah. Yungkiruna hatta al-asma. Bahkan sampai-sampai mereka mengingkari nama-nama Allah Jalla wa'ala. Kalau tadi kan beriman kepada nama-namanya saja. Yang ekstrim, yang ghulat, itu sampai nama-namanya pun diingkari. Sifat-sifatnya sudah mereka ingkari. Maka yang ekstrim dari mereka, itu sampai mengingkari juga nama-nama Allah Jalla wa Azza. Itu Mu'tazilah. Fahum Mu'attilah. Mu'tazilah juga disebut kaum Mu'attilah. Kita telah faham kaum Mu'attilah, kaum yang mengingkari seluruh nama dan sifat Allah. Ya. Kalau kita masih terkadang bingung, Mu'attilah kembalikan kepada asal nama, yaitu mengosongkan. Kosong berarti tidak ada sama sekali. Meniadakan. Maka kaum Mu'tazilah, Mu'attilah, i'tibaran bil aktsar. Jika kita anggap dari mayoritasnya mereka. Afwan, bahwa mereka kaum Mu'attilah, kaum Asy'ariyah, kaum Mu'attilah, i'tibaran bil aktsar, jika teranggap secara kebanyakannya mereka. Li'annahum la yusbituna minas sifat illa sab'an. Kenapa kaum Asy'ariyah pun dikategorikan Mu'attilah? Karena mereka tidak mengimani sifat-sifat Allah kecuali 7. 6. Kita ulang bahwa Asy'ariyah adalah kaum Mu'attilah jika dikategorikan mayoritas dari mereka. Kenapa demikian? Karena seluruh nama sifat Allah tidak mereka imani kecuali cuma berapa? 7. Wa sifatullahi ta'ala la tuhsa. Sementara sifat-sifat Allah Ta'ala tidak terhitung. Maksudnya tidak terhitung, yang 99 yang disebutkan dalam Al-Quran tentu pasti kita mengimani semuanya dengan sebenarnya. Tapi tidak hanya di Al-Quran saja, ternyata ada sifat atau nama Allah juga di luar Al-Quran, yakni di dalam hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jika disebut di sana nama dan sifat Allah yang tidak disebut dalam Al-Quran, kita pun juga wajib mengimaninya. Berarti bukan hanya 99 saja, bahkan lebih. Sehingga dikatakan la tuhsa, tidak terhitung. Wa isbatuhum li hadhihi sab' laisa ka isbatis salaf. Itu pun tujuh yang mereka yakini itu laisa ka isbatis salaf, tidak seperti apa yang diyakini oleh salaf, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para a'immah, imam-imam ahlus sunnah wal jamaah. Demikian kata beliau. Tujuh itu, enam, wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadith, qiyamuhu binafsihi, enam, dan seterusnya. Termasuk juga al-kalam. Maka di sini Syekh Utsaimin memberikan contoh, masalan, suatu contoh, al-kalam, sifatnya Allah berbicara kepada makhluknya, sebagaimana Allah Jalla wa'ala itu berbicara kepada Nabi Musa alaihissalam, wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah berbicara terhadap Musa alaihissalam secara langsung. Al-kalam, sifat al-kalam yang diakui atau diimani oleh Asy'ariyah dari tujuh yang ada itu, menurut ahlus sunnah, kita meyakini anna allaha yatakallam bimasyiatih. Allah Jalla wa'ala berbicara dengan kehendaknya. Bisautin wa harfin, dengan suara dan huruf. Demikian ahlus sunnah meyakini. Allah Jalla wa'ala berbicara bimasyiatih, dengan kehendaknya. Kapanpun yang Allah kehendaki, Allah berfirman, Allah berbicara. Bisautin wa harfin, dengan suara dan huruf. Wal asy'ariyah, asy'ariyah, kaum asy'ariyah menyatakan, al-kalamu lazimun lidhatih. Sifat Allah al-kalam itu tetap pada zatnya. Kaluzumil hayat wal ilm. Seperti tetapnya sifat Allah al-hayat, Allah hidup, maha hidup, wal-ilm, Allah maha tahu, wala yatakallam bimasyiatih, dan Allah menurut mereka tidak berbicara dengan kehendaknya. Nah, ini sudah berbeda. Walaupun mereka mengecualikan hanya tujuh, tujuh itu pun tidak sama cara pandangnya dengan ahlus sunnah wal jamaah, dengan pemahaman salafus salih. Nah, maka versinya berbeda. Wa hadha alladhi yusma' ibarah an kalamillah wa laysa kalamillah bal huwa makhluqun. Dan didengar juga dari mereka suatu ungkapan bahwa kalamullah itu laisa kalamullah, bukanlah kalamullah, bal huwa makhluk. Akan tetapi menurut mereka itu adalah makhluk. Fa haqiqatul amr annahum lam yuthbitul kalam. Maka pada hakikatnya sesungguhnya mereka itu tidak menetapkan sifat al-kalam. Naam. Walihada qala ba'duhum, oleh karena itu berkata sebagian mereka, innahu la farqun bainana wa bainal mu'tazila fi kalamillah. Sungguh, kita ini tidak ada bedanya dengan kaum mu'tazilah dalam kaitan urusan mengimani kalamillah. Kalamnya Allah Jalla wa'ala, kata mereka. Mu'tazilah tidak berbeda dengan kaum Asy'ariyah, tidak berbeda dengan kaum Mu'tazilah. Sama keyakinan mereka memposisikan kalamullah adalah apa? Makhluk. Beda jauh dengan ahlu sunnah bahwa kalamullah, bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Hujjah mereka menetapkan sifat yang tujuh itu, annal aqla dalla alaiha. Karena akal yang membenarkan atau menunjukkan atau yang bisa menerimanya. mafhum apa yang difahami dari itu, berarti selain tujuh tidak bisa dicerna oleh akal. Begitu ya. Nah, kenapa yang ditetapkan hanya tujuh saja? Menurut mereka karena akal bisa menerimanya. Dan syubhat mereka, kata Syekh Al-Utsaimin, melanjutkan, syubhatnya mereka mengingkari yang lainnya, za'amu annal aqla la yadullu 'alaiha. Mereka berdalih bahwa akal tidak bisa menunjukkan atau membenarkan padanya. Itulah tentang masalah ke-20. Asy-Syaikh Al-Utsaimin baru menjelaskan tentang siapa kaum Asy'ariyah. Permasalahan ke-20 menyebutkan bahwa melalui hadis di atas menetapkan sifat-sifat yang berbeda dengan kaum Asy'ariyah Al-Mu'attilah. Waraddu 'alaihim bima yali. Asy-Syaikh Al-Utsaimin melanjutkan, maka bantahan atau menjawab terhadap mereka sebagai berikut. Bagaimana menjawab kepada mereka? Kita diajari oleh para ulama. Yang pertama, anna kaunal aql yadullu ala sifatis sab'i la yadullu ala intifa'i ma siwaha. فَإِنَّ انْتِفَاءَ الدَّلِيلِ الْمُعَيَّنِ لَا يَسْتَلْزِمْ انْتِفَاءَ الْمَدْلُولِ. Bahwa akal membenarkan adanya sifat yang tujuh dan tidak menunjukkan peniadaan selainnya, maka peniadaan dalil tertentu tidak mengharuskan peniadaan yang didalilkan. Nah, maka bukan menjadi suatu takaran ketika akal tadi hanya bisa menerima yang tujuh, kemudian belum bisa mencerna yang, bukanlah kemudian ditolak nama-nama dan sifat-sifat Allah Jalla wa'ala. Kenapa? Karena akal bukan barometer untuk mengukur sesuatu nafs. Maka akal yang sehat, akal yang benar pasti akan selalu sesuai dengan nafs Al-Quran maupun dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, annaha thabitatun biddalilil aqli binadhir ma asbattum li hadhihi sab'. Bahwa keberadaan sifat-sifat Allah Jalla wa'ala sesuai dengan dalil secara akal, dengan membandingkan apa yang telah kalian tetapkan hanya tujuh. Famasalan, maka kata Syekh melanjutkan, al-iradah thabitatun lillah indahum bidalil takhsis. حيث إن الله جعل الشمس شمسا والقمر قمرا والسماء سماء والأرض أرضا. Di mana sifat Allah salah satunya al-iradah, Allah Jalla wa'ala mempunyai kehendak, thabitatun lillah indahum, adalah suatu hal yang bisa diterima oleh mereka dengan dalil yang khusus. di mana Allah Jalla wa'ala menjadikan matahari sebagai matahari, bulan sebagai bulan, langit sebagai langit, bumi sebagai bumi. Wa kaunuhu yumayyiz baina dhalik ma'nahu annahu subhanahu wa ta'ala yuridu. Dan keberadaan untuk membedakan ini matahari, ini bulan, ini langit, ini bumi, karena Allah Jalla wa'ala yang memiliki kehendak. Allah Jalla wa'ala yang memang berkehendak demikian. إِذْ لَوْلَا الْإِرَادَةِ لَكَانَتِ الدُّنْيَا كُلُّهَا سَوَى. Jikalau tidak adanya iradah Allah Jalla wa'ala, niscaya dunia ini semuanya sama. Tidak ada yang namanya matahari, tidak ada yang namanya bulan, dan seterusnya. فَأَثْبَتُوهَا أَنَّ الْعَقْلَ دَلَّ عَلَيْهَا. Sehingga oleh karena itu mereka menetapkan sifat al-iradah. Kenapa? Karena akal bisa menerimanya. Masih dilanjutkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Setidaknya kesimpulan dua tadi menjawab atau membantah terhadap mereka yang mengkultuskan atau mengedepankan akal untuk mengukur an-nas. Nah, yang jelas kesimpulan masalah ke-20 adalah menetapkan adanya sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala secara keseluruhannya dengan sebenarnya. Yang prinsip ini berbeda dengan kaum Asy'ariyah ataupun Mu'tazilah. Al-Hadiyah wal-Ishrun. Yang ke-21, at-tasrih bi anna tilka ar-rajfah wal ghasyah, adanya suatu kejelasan, suatu hal yang sangat terang bahwa bergetar dan pingsannya langit, bergetarnya langit dan pingsannya para malaikat Allah Jalla wa'ala, khaufan minallahi azza wa jalla, adalah sebagai bentuk rasa takut kepada Allah azza wa jalla. Ya, sudah beberapa kali diulang dan diingatkan pada masalah-masalah sebelumnya melalui hadis yang tersebutkan. Keberadaan langit bergetar, keberadaan para malaikat itu pingsan dengan sebab firman-Nya Allah Jalla wa'ala. Dari masalah ke-21 ini diterangkan lebih lanjut oleh Syekh Al-Utsaimin, fahada yadullu ala azamatil khaliq jalla wa'ala. Maka sekali lagi ini menunjukkan keagungan al-khaliq, keagungan Allah Jalla wa'ala. Haitsu balagha khauful malaika minhu hadzal mablagh, karena sampainya rasa takut para malaikat kepada Allah Jalla wa ala sampai pada tingkatan ini. Nah, makhluk yang besar seperti itu bisa gemetar, bisa pingsan hanya menghadapi firman Allah Jalla wa'ala, maka menunjukkan sekali lagi betapa besarnya Allah Al-Khaliq yang kita sembah, yang kita sujudi. Yang ke-22, yang terakhir, Al-Thaniyah wal-Ishrun. Annahum yakhiruna lillah sujjada. Ini juga sudah disinggung pada faedah yang sebelumnya, bahwa mereka tersungkur sujud kepada Allah Jalla wa'ala. Siapa itu? Para malaikatnya. Menunjukkan apa ini? Kata Syekh Al-Utsaimin, ta'ziman lillah. pengagungan kepada Allah Jalla wa'ala. Wattiqaan lima yakhshawnah, dan takut terhadap takutnya mereka kepada Allah Jalla wa'ala. Fatufidu ta'zimullah ta'zimillah azza wa jalla kalati qablaha. Maka rasa takut tadi adalah semata-mata mengagungkan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Beberapa faedah sudah kita sebutkan semuanya. 22 sudah kita selesaikan. InsyaAllah mudah-mudahan jelas dari bab ini, bab ke-16, dan memberikan manfaat buat kita bersama, semakin mengokohkan keimanan kita kepada Allah, semakin kita mengagungkan Rabb yang kita sembah, dan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Jalla wa'ala. Kita lanjutkan, waktu masih ada, kepada bab berikutnya, ke-17. Bab ke-17 tentang asy-syafa'ah. Mengapa penulis sebutkan tentang bab ini? Asy-Syaikhul Utsaimin menjelaskan, لِأَنَّ الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ يَعْبُدُونَ الْأَصْنَامَ يَقُولُونَ إِنَّهَا شُفَعَاءٌ لَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ. Disebutkan bab ini kaitannya dengan bab-bab sebelumnya, karena kaum musyrikin itu menyembah al-asnam, berhala-berhala. Yaqulun, kemudian mereka bilang, innaha syufa'a'un lahum indallah, bahwa al-asnam tadi sebagai yang bisa mensyafaati kami di sisi Allah. Nah, sehingga perlu didudukkan secara semestinya apa yang dimaksud dengan syafa'ah. Karena mereka mendengung-dengungkan syafa'at, syafa'at, syafa'at, syafa'at. Bagaimana memposisikan pada posisi yang sebenarnya melalui Al-Quran dan Sunnah. Maka oleh karena itu disebabkan karena mereka menyatakan sesembahan tadi sebagai syufa'a'un lahum indallah. Wahum yushrikuna billah subhanahu wa ta'ala fiha biddu'a wal istighatha wa ma ashbaha dhalik. Sementara mereka menyekutukan Allah Jalla wa'ala dalam bentuk doa, dan mereka menyekutukan Allah melalui istighatha dan yang semisalnya. Wahum bidhalika yadunnun annahum mu'adzimuna lillah. Dan mereka mengira, menyangka bahwa mereka itu mengagungkan Allah. Mereka berbuat seperti itu, berangkat dengan suatu keyakinan, berbuat suatu urusan yang benar. Mereka, menurut mereka, sedang mengagungkan Allah. Walakinnahum muntaqisuna lah. Tetapi sesungguhnya mereka menurunkan keberadaan Allah Jalla wa'ala. Li'annahu alimun bikulli syai', karena Allah Jalla wa'ala itu maha tahu terhadap segala sesuatu. Fala yahtaj ila syufa'a, sehingga Allah tidak membutuhkan adanya perantara-perantara. Allah tidak membutuhkan adanya syafa'at-syafa'at yang tidak diakui atau tidak dibenarkan oleh Allah Jalla wa'ala. Wa yaqulun, sementara mereka menyatakan, innana na'buduhum liyakunu syufa'a lana indallah. Kami ini beribadah menyembah mereka itu agar supaya memberikan syafaat buat kita di sisi Allah. Fa yuqarribuna ilallah, yang dengan itu bisa mendekatkan posisi kita kepada Allah Jalla wa'ala. Wahum dhalluna fi dhalik, maka sesungguhnya mereka sesat Fahuwa subhanahu alimun wa qadirun wa dhu sultan. Maka dialah Allah itu yang maha alim. Allah itu maha tahu. Allah itu qadir, maha kuasa. Allah itu dhu sultan, memiliki kekuasaan. Wa man kana kadhalik. Kalau sudah diakui dan diketahui bahwa Allah itu demikian, fa innahu la yahtaju ila syufa'a. Maka dengan itu Allah sama sekali tidak membutuhkan adanya syufa'a yang apa memberikan menjadi syafaat-syafaat, menjadi perantara-perantaranya. Kemudian kata beliau, wal muluk fid dunya yahtajuna ila syufa'a. Para raja di dunia itu membutuhkan perantara-perantaranya. Ajudan-ajudannya atau yang bisa menghubungkan. Imma likusuri ilmihim, bisa karena pendeknya ilmu mereka, al-muluk, para raja tadi. Au linaqsi qudratihim, atau karena kurangnya kadar mereka, kemampuan mereka. Fayusa'iduhum asyufa'a fi dhalik. Sehingga para pemberi syafaat tadi membantu mereka. Au likusuri sultanihim, atau juga mungkin yang berikutnya, yang ketiga adalah pendeknya, kecilnya kekuasaan mereka. Sehingga membutuhkan bantuan. Fayashfa'una biduni isti'zan. Sehingga mereka bantu tanpa mendapatkan izin terlebih dahulu. Karena perlu disokong atau perlu didukung. Walakin Allah Azza wa Jalla kamilul ilmi wal qudra wa sultan. Akan tetapi Allah Azza wa Jalla zat yang maha sempurna ilmunya, maha sempurna kekuasaannya. Naam. Fala yahtaju li ahadin an yashfa'a indahu. Sehingga tidak membutuhkan siapapun untuk memberikan syafaat di sisinya. Walihada la takunu syafa'a indahu subhanah illa bi'idznih. Maka oleh karenanya tidak bisa berlangsung syafaat di sisi Allah melainkan dengan izinnya. Likamali sultanihi wa azamatih, karena kesempurnaan kekuasaan dan keagungannya. Nah, demikian mukaddimah bab ke-17 tentang syafaat. Lebih lanjut insyaallah taala kita akan lanjutkan pada waktunya biiznillah taala. Wallahu taala a'lam wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.